Dan kadang diterangkan balasan bagi orang yang berakidah yang benar. Karena itu diterangkan tentang sorga dan bagaimana keadaan sorga. Iya. Dan diterangkan sebaliknya, orang yang berakidah dengan akidah yang tidak benar, apa bagaimana balasan yang mereka dapatkan. Karena itu diterangkan tentang penduduk neraka, orang-orang yang berdosa dan selainnya. Maka seluruh Al-Quran adalah penjelasan tentang akidah yang benar. Ini kalau diuraikan secara mendalam, maka seorang akan memahami bahwa itu adalah akidah yang benar. Iya. Kemudian dari pentingnya mempelajari akidah ini, dan banyak sekali ya sisi pentingnya, tapi saya di sini ingin mengisyaratkan beberapa sudut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sungguhnya yang saya paling khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Perhatikan bagaimana Nabi mengkhawatirkan para sahabat. Padahal para sahabat adalah manusia-manusia pilihan, murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengkhawatirkan pada mereka, yang saya paling khawatirkan atas kalian syirik kecil, yaitu riya. Dan riya ini ya, untuk menghindarinya pembahasannya di pembahasan akidah, di pembahasan keyakinan. Iya. Semakin seseorang itu kuat pemahaman agamanya, kuat keyakinannya, maka akan semakin ikhlas ia di dalam beribadah kepada Allah. Semakin bersih hatinya. Semakin bersih hatinya. Maka ini beberapa sudut dan penjelasan tentang akidah, pentingnya mempelajari keyakinan yang benar. Kemudian yang kedua sebagai pendahuluan, pembahasan akidah di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ya, Imam Ali bin Al-Madini, Imam Al-Bukhari dan selainnya dari para a'immah, dari para imam ahli sunnah wal jamaah, pembahasan akidah yang diuraikan oleh para ulama itu dituangkan dalam banyak karya dan banyak buku. Ya. Buku-bukunya adalah hal yang masyhur. Hal yang masyhur. Cuma yang disayangkan, banyak dari umat Islam yang tidak mengenalnya. Banyak dari umat Islam yang tidak mengenalnya. Iya. Dan kadang di sebagian masyarakat kita agak repot menjelaskannya. Sebuah buku di kalangan orang-orang terpelajar, buku itu adalah buku yang dimaklumi. Ya. Buku yang diketahui tentang kemasyhurannya. Buku yang dipelajari. Tapi di kalangan sebagian orang itu dianggap sebagai hal yang asing. Sebagai hal yang aneh. Ya. Sebagai hal yang kadang dianggap meresahkan. Dan ini adalah hal yang keliru. Ya. Hal yang keliru. Padahal pembahasan akidah, pembahasan tentang keyakinan, ini dari pembahasan yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama di dalam pembahasan tersebut. Tidak ada silam pendapat. Ya. Pembahasan yang semuanya para a'immah bersepakat di dalamnya dari dahulu hingga hari ini. Ya. Karena itulah di sini saya perlu memberikan pendahuluan yang kedua. Ya. Tentang karakteristik akidah yang benar dan juga cakupan pembahasan akidah di dalam pembahasan para ulama Islam. Ya. Karakteristik akidah yang benar itu, ya, itu ditunjukkan oleh beberapa hal. Yang pertama, akidah yang benar itu adalah keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Karena itu di dalam pembahasan akidah, ya, tidak halal ada yang berbicara tentang akidah dia berbicara dari kepalanya sendiri. Ya, dia menguraikan dari kantongnya sendiri. Tapi dia harus mengambilnya dari dalil Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan tidak cukup dia berdalil dengan ayat dan hadis. Sebab kadang dia berdalil dengan ayat dan hadis, tapi pemahamannya yang keliru. Iya. Apa yang dia jelaskan di dalam pembahasan akidah itu adalah hal yang harus disepakati oleh para ulama. Adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Karena itu di sini kita, ya, akan membahas keyakinan dan pembahasan akidah dari uraian Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i adalah seorang imam yang dimaklumi akan nama dan kedudukannya di tengah umat. Dimaklumi akan kelurusan akidah dan pemahaman beliau. Dan ini diakui oleh ulama-ulama yang lainnya. Karena itu kita uraikan dari pembahasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Imam Asy-Syafi'i yang menguraikannya dan kita akan menguraikan ucapan Imam Asy-Syafi'i dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka ini ciri akidah yang benar. Diambil dari Al-Qur'an, diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama. Pokok-pokok akidah, pembahasan pokok akidah semuanya adalah hal yang disepakati. Adalah hal yang disepakati. Tidak ada silang pendapat dalam pembahasan pokok akidah. Iya. Jelas ya? Baik. Ini karakteristik yang pertama dari akidah yang benar. Kemudian, dari ciri akidah yang benar, karakteristik yang kedua, karakter yang kedua dari akidah yang benar itu adalah akidah yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Tidak bertentangan dengan fitrah. Iya. Sebab seorang itu dilahirkan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, ia lahir di atas fitrahnya. Lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, membuat dia menjadi Nasrani, atau membuat dia menjadi Majusi. Jadi asalnya seorang lahir di atas fitrah. Itulah Islam. Ya. Maka kedua orang tuanya yang merubah fitrahnya. Ada yang menjadikan anaknya sebagai Yahudi, ada yang menjadikannya sebagai Nasrani, ada yang menjadikannya sebagai apa? Majusi. Iya. Maka akidah yang benar tidak bertentangan dengan fitrah. Tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Dan ini karakteristik yang kedua. Kemudian yang ketiga dari ciri akidah yang benar. Akidah yang benar itu ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi padanya. Tidak ada kontradiksi padanya. Iya. Karena itulah kalau kita baca penuturan akidah dari Imam Syafi'i, kita dapati akidah yang sama di sisi Imam Ahmad. Iya. Dan kita dapati Imam Malik menjelaskan hal yang sama. Kita mendapati Imam Al-Bukhari menjelaskan hal yang sama. Kita mendapati Imam Ali Ibn Al-Madini menjelaskan hal yang sama. Jadi siapapun dari para a'imah, dari para ulama, yang ditanya tentang akidah pasti pemahamannya sama. Saya beri contoh misalnya, Imam Al-Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1,000 guru. Perhatikan, guru Imam Al-Bukhari lebih 1,000. Ya. Kata beliau, saya berjumpa lebih dari 1,000 guru. Semua dari guru kami berkata, iman itu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan apa? Dan amalan. Iya. Jadi semua dari 1,000 guru ini menyampaikan keyakinan yang sama tentang makna keimanan. Ya. Bahwa keimanan ada yang merupakan ucapan dan ada yang merupakan amalan. Dan ini akan datang rinciannya tentang keimanan. Ya, dari uraian Imam Syafi'i kita akan bahas insyaallah. Ya. Yang menjadi pelajaran bagi kita semua di sini, perhatikan bagaimana Imam Al-Bukhari berjumpa dengan 1,000 guru, semua gurunya sama keyakinannya. Ya, semua gurunya sama keyakinannya. Tidak ada yang duduk bersepakat, saling bisik-bisik, tidak. Tapi ini adalah keyakinan yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian ciri yang keempat dari ciri akidah yang benar atau ciri yang kelima dari akidah yang benar itu adalah akidah yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terwarisi. Iya. Karena itu di pembahasan akidah semuanya murni berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipahami oleh para sahabat, itu yang diajarkan oleh para sahabat kepada murid-muridnya, para tabi'in. Dan murid-murid para sahabat mengajarkan lagi kepada murid-murid mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Dan ini yang terus berjalan kepada para a'imah, para ulama dan imam setelahnya. Iya. Jadi, akidah yang benar itu adalah akidah yang terwarisi. Akidah yang apa? terwarisi. Karena itu di pembahasan akidah hingga hari ini semuanya dengan sanad bersambung diambil dari guru. Iya. Hari ini kita membaca kepada guru. Guru kita mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, bersambung kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bukan hanya dalam lafaz akidah, di dalam pemahaman pun demikian. Guru ini memahami ini, memahami perkara ini dengan pemahaman A, gurunya juga memahami dengan pemahaman yang sama. Terus sampai ya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka demikianlah pembahasan akidah. Ya. Suatu hal yang tetap ya di kalangan para ulama. Karena itulah kalau ada yang mempelajari akidah hanya bersumber dari ya seseorang yang hidup di abad ke-8 misalnya, atau hanya bersumber dari seseorang yang hidup di masa ini saja, itu bukan akidah, bukan ciri dari akidah yang benar. Kalau dia adalah akidah yang benar, pasti akan bersumber dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sumber-sumber pengambilan ilmu akidah adalah sumber yang jelas dari masa dahulu hingga hari ini. Sumber yang sangat jelas. Iya. Buku-buku yang menerangkan tentang akidah semuanya ada dengan sumber-sumbernya, dan kita meriwayatkannya dengan sanad-sanad dari guru. Iya. Pembahasan-pembahasan akidah tersebut menunjukkan perkara yang betul-betul dijamin akan keabsahan dan kebenaran akidah tersebut. Maka ini ciri umum dari pembahasan akidah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian cakupan pembahasan akidah, ya, secara umum para ulama kita yang menguraikan tentang akidah secara garis besar, mereka membahas dua hal di pembahasan akidah. Pembahasan yang pertama yang dibahas di dalam pembahasan akidah adalah pembahasan tentang rukun iman yang 6. Dibahas tentang rukun iman yang berapa? Yang 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah. Dalam pembahasan keimanan kepada Allah, diuraikan keimanan terhadap rububiyah Allah. Ya. Diuraikan keimanan terhadap uluhiyah Allah. Diuraikan keimanan terhadap nama-nama dan sifatnya. Iya. Ini diantara cakupan keimanan kepada Allah. Ya. 3 hal. Keimanan kepada rububiyah Allah. Apa artinya keimanan kepada rububiyah Allah? Artinya kita mengimani bahwa Allah dialah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala urusan. Ya, ini keimanan kepada rububiyah. Yang kedua, keimanan kepada uluhiyah Allah. Kita mengimani bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, keimanan kepada nama-nama dan sifatnya, kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan nama-nama al-husna, asma'ul husna, dan mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, kita wajib menetapkan nama dan sifat tersebut. Jelas ya? Maka ini rangkaian di dalam keimanan. Ya. Dan Imam Syafi'i sama dengan imam yang lainnya, ya, mereka tatkala menguraikan di pembahasan keimanan kepada Allah, banyak diuraikan tentang nama-nama dan sifat. Kenapa? Ya, sebab penyimpangan di dalam pembahasan akidah yang pertama kali terjadi itu di dalam pembahasan apa? Nama-nama dan sifat. Karena itulah, ya, banyak dari ulama, khususnya yang di abad kedua, ketiga, dan keempat, kalau menulis buku akidah, kebanyakannya menyinggung tentang tauhid, asma, wa sifat. Karena memang penyimpangan yang banyak terjadi di dalam masalah itu. Ya, maka mereka pun banyak menguraikan keyakinan yang benar di dalam nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diuraikan juga keimanan kepada para malaikat. Diuraikan keimanan kepada kitab-kitab. Ya. Karena itu ada pembahasan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Ya. Dan juga diuraikan tentang keimanan kepada para rasul. Ya, khususnya berkaitan dengan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula diuraikan keimanan kepada hari akhirat. Dan keimanan kepada hari akhirat cakupannya sangat luas. Ya, masuk di dalamnya pembahasan alam kubur, hari kebangkitan, pembahasan tentang hari di padang mahsyar, pembahasan tentang syafaat, pembahasan tentang telaga, pembahasan tentang timbangan, pembahasan tentang as-sirat, jembatan, pembahasan tentang sorga dan neraka. Ini semuanya masuk dalam rangkaian apa? Keimanan kepada hari akhirat. Dan diterangkan pula di dalam pembahasan akidah hal yang berkaitan dengan keimanan terhadap takdir. Takdir yang baik dan yang buruk. Dan ini semua insyaAllah akan kita dapati di dalam uraian Imam Syafi'i. Jadi ini apa garis besar yang pertama di dalam pembahasan akidah yang diuraikan oleh para ulama adalah menguraikan rukun iman yang 6. Kemudian garis besar yang kedua di dalam pembahasan akidah, para ulama kita menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam yang disepakati yang merupakan ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Iya. Mereka terangkan di dalam pembahasan akidah sikap terhadap para sahabat. Sikap terhadap apa? Para sahabat. Iya. Karena para sahabat itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Iya. Maka para ulama menerangkan keyakinan terhadap para sahabat sebab ini adalah ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Demikian pula di dalam pembahasan akidah, hampir setiap buku akidah menerangkan wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Wajibnya mendengar dan taat kepada apa? Kepada pemerintah. Iya. Sebab ini dari pokok syariat yang diterangkan di dalam banyak dalil. Karena itu para ulama menjelaskannya. Iya. Dan banyak orang-orang yang menyimpang dari prinsip ini. Karena itu diterangkan untuk membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan di dalam masalah ini. Iya, di dalam masalah kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Iya. Dan ini termasuk prinsip agama. Iya. Yang diterangkan di dalam pembahasan akidah. Ya. Seorang ketika menyinggung misalnya wajib mendengar dan taat kepada pemerintah, ya, bukan artinya seseorang itu apa ingin mencari perhatian, ya, atau ingin memberikan sesuatu yang dengannya ia disukai di kalangan pemerintah. Tidak. Ini adalah pembahasan keyakinan. Hal yang diuraikan dalam Al-Quran dan Hadis, kewajiban kita untuk melaksanakannya, untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita. Iya. Dan ini diterangkan di dalam pembahasan akidah sebagai keyakinan dan sebagai salah satu perkara yang akan menyebabkan terjadinya keamanan dan kesejahteraan antara penguasa dan rakyatnya. Iya. Dan ini dari pokok keyakinan yang banyak dilalaikan oleh manusia di saat ini. Banyak dilalaikan oleh manusia dari masa dahulu hingga hari ini. Iya. Karena itu sering ya, kita melihat ada orang-orang yang apa namanya melakukan keributan, sering menghujat penguasa, ya, kadang melakukan acara kumpul-kumpul di jalan, ya, dan selainnya dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Ini semuanya karena keluar tidak membahas dan tidak mempelajari bagaimana akidah yang benar, bagaimana keyakinan yang benar yang harusnya diyakini berkaitan dengan penguasa. Demikian pula di dalam pembahasan akidah diterangkan tentang karamah wali-wali. Ya. Karamah wali-wali, bagaimana sikap menyikapi karamah, ya. Keutamaan dan kelebihan yang diberikan kepada wali-wali Allah. Ini diterangkan sebab ini membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Ya. Ahli sunnah berada pertengahan dalam hal ini, berbeda dengan sebagian ahlul bidah, ada yang menyepelekan dan ada yang berlebihan. Nah, ini akan dirinci dan diterangkan di dalam pembahasan akidah Imam Asy-Syafi'i ini rahimahullah. Kemudian pendahuluan yang terakhir yang ingin saya sebutkan di sini, saya ingin menekankan bahwa Imam Asy-Syafi'i sama dengan imam yang lainnya. Iya. Akidah dan pemahaman mereka adalah sama. Sebab semuanya bermuara dari sumber yang sama. Dan semuanya mengambil pemahaman akidahnya dari arah yang sama. Iya. Semuanya mengambilnya dari arah yang sama. Karena itulah tidak ada perbedaan di pembahasan akidah di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan imam 4 juga tidak ada perbedaan. Iya, tidak ada perbedaan dalam pembahasan akidah. Jelas ya? Maka ini dari perkara yang hendaknya selalu kita perhatikan. Selalu kita perhatikan. Baik, saya masuk ke dalam pembahasan buku. Ya, buku ini yang kita bahas adalah Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau di judul bukunya dan buku yang kita akan bahas ini apa namanya sebuah buku yang diambil atau dicetak dari sebuah manuskrip, ya, catatan tangan dari tulisan kuno yang di apa namanya di disimpan di perpustakaan Bahiriyah di Dimashq. Ya, kemudian dinukil di sini dan penulisnya Muhammad Rasul Al-Barzanji adalah seorang ulama yang terkenal dan memang di dalam karya-karya beliau diterangkan bahwa salah satu dari tulisannya beliau menjelaskan tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi di dalam judul bukunya tertulis akidah Al-Imam Nasir Al-Hadith wa Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Akidah Imam, ya, Imam itu adalah sebuah pembahasan untuk seorang yang menjadi panutan. Seorang yang menjadi panutan di tengah umat. Dan biasanya penggunaan kata imam ini, dia panutan di dalam hal yang, ia disebutkan di situ. Jadi kalau Imam Syafi'i, beliau panutan dalam segala hal. Beliau panutan di dalam segala hal. Ada imam di dalam bahasa saja. Dalam bahasa Arab dia imam. Sebab dia panutan dalam apa? Ilmu bahasa. Ada yang imam dalam ilmu fikih saja. Jelas ya? Adapun Imam Syafi'i, beliau imam dalam segala hal. Iya. Nasirul hadith adalah orang yang menolong hadith, selalu membela hadith dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya Muhammad bin Idris. Akan diterangkan nanti namanya oleh Al-Barzanji. Baik. Saya kira Imam Syafi'i adalah sosok dari alim ulama yang sudah masyhur, ya. Ya. Hal yang sudah masyhur tidak perlu diterangkan lagi. Ya. Jelas ya? Hal yang masyhur tidak perlu diterangkan lagi. Ya, jadi agak rumit menjelaskan matahari yang terbit. Ya. Maka ini kita sudah kenal tentang siapa Imam Syafi'i. Yang menulis buku ini, jadi Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak menulis buku khusus tentang akidah. Tapi Imam Syafi'i mempunyai ucapan-ucapan di sebagian tulisan beliau, nas-nas yang menunjukkan keyakinan beliau. Dari buku-buku yang beraneka ragam yang beliau tulis dan riwayat-riwayat dari murid-murid beliau. Sebab Imam Syafi'i punya banyak murid terkenal. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Al-Humaydi murid Imam Syafi'i. Al-Muzani murid Imam Syafi'i. Dan banyak lagi murid-murid Imam Syafi'i menulis akidah yang mereka pelajari dari apa? Dari Imam Asy-Syafi'i. Iya. Jadi ada nas dari ucapan Imam Asy-Syafi'i dan ada penukilan dari murid-muridnya. Dari jasa Al-Barzanji di sini, ya. Al-Barzanji rahimahullah, beliau mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi'i ini, beliau tuangkan di dalam buku ini. Jadi buku ini dari awal sampai akhirnya ini adalah berisi ucapan Imam Asy-Syafi'i yang dikumpul oleh siapa? Dikumpul oleh Al-Barzanji. Ya, penulisnya Muhammad Rasul Al-Barzanji Al-Hasani. Iya. Al-Husaini. Iya. Al-Husaini. Ada kesalahan sedikit di di tulisannya di sini. Ditulis Al-Hasani, yang benarnya Al-Husaini. Nah. Baik. Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini. Al-Barzanji, ya, Barzanji ini adalah sebuah negara, sebuah negeri, Barzanj dari kata Al-Barzanj, ya, di sebuah negeri, dia sebuah negeri. Ada dua negeri yang disebut dengan nama Barzanj. Ya. Yang pertama ada negeri Barzanj itu di wilayah Aran, di Azerbaijan, Ya, dan ini bukan yang dimaksudkan di sini, tapi yang dimaksudkan Barzanj yang kedua yang berada di Shahrazur. Ya, di Shahrazur di wilayah Irak. Ini kota asal dari penulis yang berada di depan kita, Muhammad Rasul Al-Barzanji. Beliau berasal dari Shahrazur dari wilayah Irak. Ya, cuma banyak dari ulama yang bernisbat Barzanji, mereka tinggal di Medina setelah itu. Dan alim yang kita lagi baca bukunya ini, Al-Barzanji ini, beliau rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ahli fikih, ya, seorang ahli fikih dari madhab Syafi'i, dan beliau, ya, tinggal mukim di Madinah. Karena itu beliau dikatakan Al-Madani, ya, orang yang merupakan penduduk kota Madinah. Iya, beliau dilahirkan pada malam Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1040 Hijriah. Ya. Saya ulangi, beliau dilahirkan pada malam Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1040 Hijriah. Dan beliau meninggal ya pada tahun 1103 Hijriah. 1103 Hijriah. Jadi beliau meninggal dalam keadaan usia berapa? 63 tahun. Ini Muhammad Rasul Al-Barzanji rahimahullah. Beliau banyak memiliki tulisan dan karya. Di antara yang paling masyhur adalah buku beliau Al-Isya'a li Asyratis Sa'ah, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, dan di sini diterangkan ada lebih dari 20 karya beliau Al-Barzanji. Nah, salah satunya adalah buku ini, Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Dan nama Al-Barzanji ini karena dia nisbat, maka banyak orang yang bernisbat kepadanya. Sebab orang yang dari keturunan Barzanj itu banyak ya. Dan ini salah satunya. Ya, ini salah satunya. Baik. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, saya akan mulai ya masuk membahas buku ini di dalam pendahuluan dari siapa? Penulis Al-Barzanji, beliau menjelaskan apa maksud dari penulisan beliau dan bagaimana metodologi yang beliau jalani di dalam penulisan. Iya. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai buku ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana kebiasaan para penulis, para ulama di dalam menulis buku-bukunya. Dan ini semuanya mencontoh Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan dan surat-suratnya. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah sunnah berjalan di kalangan ulama terdahulu hingga hari ini. Ya, di dalam penulisan mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Barzanji, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala al-khususi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa qa'idil gurril muhajjalin wa syafi'il mudnibina fi yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Ya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada seluruh nabi dan seluruh rasul. Jami' seluruh al-anbiya, nabi wal mursalin, seluruh rasul. Walal khususi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Secara khusus untuk sayyid kita, ya, pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad, penutup para nabi. Ya, disebutkan dua sifat ya, sayyiduna. Nah, kata sayyiduna ini boleh digunakan untuk makhluk dalam bentuk apa namanya, penyandaran. Ya, dia katakan sayyid kita, itu tidak apa-apa. Tapi penggunaan kalimat sayyid untuk mutlak, kata sayyid, itu tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas ya. Jadi menggunakan kata sayyidina di sini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau di luar sholat. Adapun di dalam sholat, tidak boleh sama sekali memakai kalimat sayyidina. Sebab tidak ada dalam tuntunan Nabi dalam sholat memakai kalimat apa? Sayyidina Muhammad. Nah, kemudian sifat yang kedua, Nabi Muhammad di sini disifatkan sebagai khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Sebab beliau adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu ayah salah seorang dari laki-laki kalian. Tapi beliau adalah seorang Rasul Allah dan beliau adalah penutup para nabi. Jadi khatam artinya apa? Penutup para nabi. Iya. Beliau adalah penutup para nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan nabi telah berkata, ana khatamin nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata beliau, saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Ya, karena itu siapa yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan dari umat Islam. Bukan dari umat Islam. Itu adalah kekafiran yang nyata dan kemurtadan keluar dari agama. Kalau ada yang mengakui bahwa ada nabi, ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini membatalkan syahadatnya bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Baik. Dikatakan di sini waqaidil gurr al muhajjalin, dan nabi itu adalah pemimpin al-gur al-muhajjalin. Al-gur adalah orang-orang yang punya tanda indah di wajahnya. Al-muhajjalin adalah orang yang punya tanda di tangan dan kakinya. Ya, maksudnya di sini al-gur al-muhajjalin ini ibarat untuk orang-orang yang berwudu, selalu sholat. Ya, orang yang berwudu itu akan ada tanda cahaya di muka, tangan dan kakinya pada hari kiamat. Ya, dan nabi adalah pemimpin orang-orang yang berwudu itu. Ya, jadi maksudnya di sini ini pembahasan bahwa beliau adalah pemimpin umat Islam yang selalu sholat, yang selalu sholat. Wa syafi'il mudnibin. Kemudian sifat yang berikutnya beliau katakan, dan Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa. Ya, fi yaumiddin, pada hari kiamat. Ya, ini tentang syafaat insyaallah taala akan kita terangkan. Ya. Makna syafaat di sini, jadi kalau dikatakan pemberi syafaat, maksudnya nabi memohonkan syafaat kepada Allah pada hari kiamat. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberikan untuk orang yang berdosa, sebab telah syah di dalam Sunan At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku aku berikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Demikian pula semoga selawat dan salam selalu tercurah untuk keluarga beliau, para sahabatnya seluruhnya. Wa ba'du. Ya, kemudian amma ba'du, ini kalimat wa ba'du atau amma ba'du, ini apa? Uslub perpindahan di dalam bahasa Arab. Ya, kalau dia sudah masuk di pembicaraan, dia buka dengan pujian, setelah itu dia ingin masuk ke dalam pembicaraan, maka biasanya dia memakai kata perantara, yaitu dengan kata amma ba'du atau wa ba'du. Ya. Ini uslub di dalam bahasa Arab. Kata beliau, fahadihi nubadun min i'tiqadil imamil muslimina wa sayyidil mujtahidina al-imamil Qurashi al-Muttalibi ibni ammi samiyihi, ya, sayyidina Muhammadin nabi an-nabiy al-arabi nasir al-hadith abi abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahu wa rahimana bihi amin. Ya, kata beliau, hadihi nubad. Kata al-Barzanji, ini adalah nubad, intisari. Ya. Jadi kalimat intisari ini sudah menunjukkan bahwa al-Barzanji rahimahullah di dalam buku ini hanya mengambil pilihan-pilihan dari uraian akidah Imam Syafi'i. Ya. Beliau tidak mengumpulkan seluruh pembicaraan dan uraian akidah Imam Syafi'i. Beliau hanya mengambil pilihan-pilihan, intisari-intisari dari i'tiqad, dari keyakinan imam kaum muslimin dan pemimpin para ahli ijtihad. Ya. Para ahli ijtihad. Kalimat ahli ijtihad ini pembahasan di dalam keagamaan, bahwa seorang itu karena keluasan ilmunya, ya, keluasan ilmunya dan dia telah mendalami Al-Quran dan Hadis, maka dia mampu untuk berijtihad, ya, memberikan pemahaman atau memberikan kesimpulan-kesimpulan fikih pada hal-hal yang baru berkembang. Ini al-mujtahid. Jelas ya, orang yang berijtihad namanya. Dan orang yang berijtihad itu disyaratkan syarat-syarat yang berat di kalangan ahli usul fikih. Pertama, dia harus mengerti Al-Quran. Ya. Dia harus mengerti Al-Quran, dan banyak ulama mensyaratkan dia menghafalkan Al-Quran. Dan Al-Quran bukan sekedar dia hafal saja, dia tidak tahu maknanya, tapi dia tahu Al-Quran itu, dia mengerti maknanya, dia mengerti penafsirannya, ayat-ayatnya dia tahu, sebab nuzulnya di mana, turunnya bagaimana. Ya, dia mengerti apa yang nasih dan apa yang mansukhnya, dia mengerti kandungan dari Al-Quran. Demikian pula dia harus mengerti hadith. Banyak dia menguasai hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga jangan dia berdalil dengan sesuatu dianggap tidak ada hadithnya, padahal ada hadith yang menjelaskannya. Maka ini syarat yang berat. Ya. Harus orang yang betul-betul memiliki kemampuan dan ilmu yang luas di dalamnya. Dan Imam Syafi'i di sini disifatkan oleh Barzanji sebagai panutan pemimpin orang-orang yang berijtihad. Al-Imam, ya, Al-Qurashi, beliau adalah imam yang berasal dari nasab Qurashi. Nasabnya dari Quraisy. Al-Muttalibi. Ya. Di kata Al-Muttalibi ini juga nasab bagian dari Quraisy. Ya, jadi Bani Quraisy itu, ya, Bani Quraisy itu dari keturunan Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Jadi Nabi Ismail, ya, yang merupakan sumber orang-orang Arab, ya, beliau mempunyai keturunan. Di antara keturunannya adalah kabilah Kinana. Kemudian terus ke bawah ada keturunan beliau dari Bani Hashim. Bani Hashim ini ada beberapa kabilah lagi, dari keturunannya adalah Bani Quraisy. Ya, dari Quraisy. Nah, jelas ya? Dan Imam Syafi'i disifatkan di sini sebagai Al-Muttalibi. Ini dari Quraisy lagi ada Al-Muttalibi. Jelas ya? Ibnu Ammi Samihi. Ya, dia adalah paman. Ya. Samihi. Ya. Orang yang beliau tinggikan yaitu siapa? Abdul Muttalib. Ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Nah. Jadi kalau dari sisi keturunan, ya ini sama dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dari Bani Quraisy. Jelas ya? Itu nabi kita Nabi Muhammad An-Nabiyil Arabi, nabi yang berasal dari Arab. Nasirul Hadits, Imam Syafi'i adalah pembela hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu sifat para ulama kita seperti Imam Syafi'i, mereka disifatkan dengan hadith. Sebab itu hujjah mereka. Mereka tidak berdalil dengan logika dan pendapat, tapi mereka berhujjah dengan hadith. Dengan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rinci namanya. Abi Abdillah. Abi Abdillah ini namanya kunyah. Ini disebut dengan kunyah. Kunyah dalam bahasa Arab itu adalah panggilan yang didahului dengan kata abu kalau laki-laki, untuk perempuan didahului dengan kata apa? Kata Abu Abdillah. Ini gelar panggilan untuk Imam Syafi'i. Nama beliau Muhammad bin Idris. Nama beliau Muhammad, nama ayahnya Idris. Asy-Syafi'i. Syafi'i ini nisbah beliau. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Nah, ini kalimat radiyallahu anhu. Biasanya doa ini dikhususkan untuk sahabat. Dikhususkan untuk sahabat. Namun sebagian para ulama memandang bahwa kalimat radhiyallahu anhu yang artinya semoga Allah meridainya, ini adalah doa umum, boleh didoakan untuk siapa saja, untuk sahabat maupun selain sahabat. Ya, karena itulah Al-Barzanji di sini memakainya untuk Imam Syafi'i. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalimat radhiyallahu anhu ini penggunanya khusus untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Iya. Kemudian kata beliau warahimahu, dan semoga Allah merahmati beliau. Ini doa supaya Imam Syafi'i dirahmati. Kemudian kata beliau warahimana bihi, dan semoga Allah merahmati kita dengan Imam Syafi'i. Ya. Dan ini kalimat dari Al-Barzanji rahimahullah. Kalimat warahimana bihi. Ini kalimat kadang berjalan pada sebagian orang yang menulis. Dan kalimat ini dari sisi ukuran akidah kurang tepat. Sebab ini tawassul yang dianggap tidak disyariatkan. Ya. Jelas ya? Tawassul tidak disyariatkan. Di pembahasan tawassul, ya, di pembahasan tawassul, tawassul itu artinya dia mengambil perantara antara dia dan antara Allah. Jelas ya? Mengambil perantara yang menyambungnya kepada Allah. Tawassul itu yang disyariatkan hanya beberapa hal. Diterangkan di dalam syariat kita. Yang pertama, dia boleh bertawassul dengan nama-nama al-husna, dengan asmaul husna. Ini tawassul yang pertama disyariatkan. Ya, kalau dia berdoa misalnya, dia berdoa kepada Allah, dia meminta rezeki. Ya, dia bisa berkata, ya Razzaq, ya Karim, urzuqni. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, ya Allah yang Maha dermawan, berikanlah rezeki kepadaku. Ini tawassul dengan apa namanya? Dengan asmaul husna. Ini disyariatkan. Ini tawassul yang pertama disyariatkan. Tawassul yang kedua, dia boleh bertawassul dengan apa? Dengan amalan-amalan salihnya. Dia boleh bertawassul dengan amalan salihnya. Ya. Seperti doa kaum mukminin, ya, Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Wahai Rabb kami, Sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada keimanan. Hendaknya kalian beriman, maka kami beriman. Ya, dia sebut amalan salehnya, dia beriman. Kemudian dia berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, dia sebut amalan salehnya untuk apa? Untuk dia memohon doa kepada Allah. Dan ini diperbolehkan. Ya, dan dimaklumi juga ya, kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Ya, mereka lagi berjalan, tiba-tiba hujan. Mereka berteduh di gua. Ya, begitu berteduh di gua, jatuh batu-batu menutupi mulut gua. Tidak mungkin mereka keluar. Maka mereka bertiga berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa dengan amalan soleh kita. Maka setiap orang maju berdoa, dia sebutkan amalan solehnya. Dia berkata, ya Allah, kalau memang ini adalah amalan yang soleh di sisi Engkau, maka lapangkanlah, bukakanlah jalan bagi kami pada apa yang menimpa kami. Maka orang yang pertama maju, setelah dia berdoa tawassul dengan amalan solehnya, terbuka celah dari gua, namun mereka belum bisa keluar. Maju lagi orang yang kedua, terbuka lagi celah, tapi masih belum bisa keluar. Maju yang ketiga, terbukalah sehingga mereka bisa keluar dan berjalan. Ini semuanya bertawassul dengan apa? Amalan salih. Ini tawassul yang kedua yang disyariatkan. Tawassul yang ketiga yang disyariatkan, ya, boleh dia bertawassul dengan doa orang yang salih. Ya. Dia bertawassul dengan doa orang yang salih. Tapi disyaratkan orang yang salih ini harus orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup dan orang yang mampu berdoa untuk doa itu. Padahal yang dia mampu berdoa. Jelas ya? Ya. Disyaratkan dia masih hidup. Sebab Nabi ketika beliau masih hidup, ya, para sahabat bertawassul dengan Nabi supaya Nabi memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Setelah Nabi meninggal, tidak ada dari sahabat yang datang ke kuburan Nabi. Tidak ada. Ya. Sebab disyaratkan memang harus orang yang apa? Yang masih hidup. Karena itulah di masa Umar bin Khattab terjadi apa kekurangan air. Maka para sahabat ingin melakukan doa minta hujan. Ya, maka mereka pun meminta kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas, supaya apa? Supaya berdoa. Ya, memimpin salat kemudian meminta hujan dan berdoa agar supaya diberikan hujan kepada mereka. Ya. Jelas ya? Jadi mereka tidak datang kepada kuburan Nabi, tapi meminta kepada siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, karena disyaratkan harus orang yang hidup. Ya, kemudian pada hal yang dia mampu. Ya, pada hal yang dia mampu. Adapun hal yang di luar kemampuan, ya, dia minta misalnya doa kepada orang yang saleh yang masih hidup supaya anaknya dihidupkan. Ya. Ini adalah hal yang di luar apa? Kemampuan, dari perkara yang tidak dia mungkin melakukannya. Ya. Atau kemudian orang yang dia minta ini hidup dan hadir di depannya. Ya, adapun kalau misalnya orang yang meminta berada di kota Kolaka di sini, ya, yang dia mintai ada di Arab Saudi misalnya, ya, atau di tempat yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Sebab ini tidak hadir di depannya. Jelas ya? Baik, ini tiga tawassul yang disyariatkan. Selain dari tiga hal ini, itu tidak disyariatkan. Jelas ya? Sekarang penulis di sini berkata, semoga Allah merahmati kita dengannya. Ya, Imam Syafi'i sudah meninggal. Tidak boleh tawassul dengan bentuk yang seperti ini. Jelas ya? Maka ini tawassul yang tidak disyariatkan. Ya, karena itulah kita katakan bahwa ini ya kadang berjalan ya di sebagian tulisan, karena memang ada sebagian penulis yang menulis seperti ini, mungkin Al-Barzanji rahimahullah mengikutinya tanpa mendetailkan bahwa sebenarnya di dalam kalimat ini ada kesalahan yang tidak boleh diikuti. Ya, amin. Di sini beliau berkata amin, beliau sendiri memohon supaya doanya dikabulkan. Kemudian beliau menerangkan metode beliau di dalam menyusun buku ini. Kata beliau, intakhattuha min kutubihi bi riwayatith thiqati al-huffadhil athbati min ashabihi. Kata beliau, intisari akidah Imam Syafi'i ini saya pilih, ya, saya pilih dan saya detailkan dari buku-buku Imam Syafi'i. Dari buku-buku Imam Syafi'i dengan riwayat-riwayat dari murid-murid Imam Syafi'i yang thiqah, yang terpercaya, al-huffadh, yang mereka ahli hafalan, wal athbat, yang sangat kuat riwayatnya, sangat kokoh riwayatnya. Iya. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa apa yang beliau tulis, apa yang beliau kumpulkan dari buku-buku Imam Syafi'i ini, atau apa yang beliau tulis dari Imam Syafi'i ini, diambil dari buku-buku Imam Syafi'i. Dan buku-buku Imam Syafi'i ini adalah buku yang memang dinukil oleh murid-murid senior Imam Syafi'i yang dikenal, ya terpercaya di kalangan ulama, dikenal hafalan mereka dan kekokohan mereka dalam riwayat. Ya, sebab ada orang yang riwayatnya tidak diterima karena hafalannya jelek. Ya, kadang dia duduk di satu majelis, gurunya berkata A, dia memahaminya B. Ya, ini orang yang seperti ini riwayatnya tidak diterima. Karena itu seorang yang duduk ya di hadapan guru, dia harus pandai ya menyimak apa yang disebut oleh guru. Ya. Kalau gurunya berkata A, dia berusaha memahaminya A. Ya, jangan dia memahaminya B, apalagi dia pahami C atau dia pahami sampai ke Z. Ini akan semakin apa namanya? Memalingkan makna. Ya. Maka buku ini ditulis dari atau akidah Imam Syafi'i ini diambil dari buku-buku Imam Syafi'i, dari riwayat murid-murid senior dan terpercaya Imam Syafi'i. Iya. Kemudian kata beliau mutabiqatan lil kitabi was sunnati. Ya. Beliau mencocokkan uraian-uraian Imam Syafi'i ini sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Ini menunjukkan bahwa para ulama kita dari cara mereka memahami akidah, mereka tidak sekadar mengambil dari seorang imam saja, tapi dia cocokkan dengan apa? Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Imam Syafi'i rahimahullah manusia sama dengan manusia yang lainnya. Iya. Sama dengan ulama yang lainnya mungkin bersalah dan mungkin benar. Iya. Namun Al-Barzanji di sini mengambil dari akidah Imam Syafi'i apa yang mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan akidah ini sama dengan apa? Akidah para imam yang lainnya. Kemudian kata beliau ta'inatan suduru ahli al-ahwa'i bin nibali wal asinna, di mana akidah ini ya sangat menjelaskan ya apa akidah ini menikam dada-dada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi tikam dengan runcingan senjata tajam dan dengan tombak. Ya ini pembahasan ya. Pembahasan bahwa akidah ini adalah senjata untuk menjelaskan ya kekeliruan pemahaman dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sebab dimaklumi dari masa dahulu hingga hari ini ada orang-orang yang ingin merubah ya akidah kaum muslimin. Ingin merubah keyakinan kaum muslimin ya yang disepakati oleh para ulama. Maka Al-Barzanji di sini membawakan akidah Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan bagaimana akidah yang sebenarnya. Kemudian kata beliau, dafi'atan wiswasal khannasil mausus fi suduril mu'minina minal insi wal jin. Nah, akidah ini ya akan menolak waswas dari syaitan al-khannas. Ada syaitan namanya al-khannas, sering memberikan wiswas. Ya. Al-muwaswis yang selalu memberikan wiswas fi sudur al-mu'minin, di hati-hati kaum mukminin, apakah dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya, karena syaitan itu dua macam. Ada syaitan dari kalangan manusia dan ada syaitan dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Ya. Dan ini disebut dalam Al-Qur'an ya, syaitan dari kalangan syayatin minal insi wal jin. Syayatin al-insi wal jin. Ada syaitan dari kalangan manusia dan ada syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan manusia, mereka yang berusaha untuk mengaburkan kebenaran. Ya. Disampaikan kebenaran walaupun sudah jelas di depannya, tapi dia menolaknya dan mengaburkannya. Ini syaitan namanya. Ya. Karena syaitan itu dari kata syaitana, yang artinya dia jauh. Ya. Jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Maka ini berlaku pada jin maupun manusia. Hiya li muharabati junudi syaitanil bidah a'zamu 'udda wa ahkamu dir'in wa junnah. Ya, kemudian akidah Imam Syafi'i ini sangat memerangi tentara-tentara syaitan bidah ya dengan persiapan yang sangat besar dan tameng ya yang sangat kuat. Jadi siapa yang berakidah dengan akidah yang benar ini ya, maka bisikan para syaitan yang menyuruh kepada bidah itu akan mampu ya dia tahan, dia tidak akan terpengaruh dengannya. Dan ini juga salah satu manfaat seorang mempelajari akidah yang benar. Baik, ini pendahuluan dari Al-Barzanji rahimahullah. Ya. Beliau menerangkan di sini metodologi beliau di dalam menyusun buku, ya apa manfaat dari buku yang beliau tulis ini, bagaimana beliau menyusunnya dari Imam Syafi'i. Kemudian beliau akan menguraikan isi dari buku. Isi dari buku ini secara global, Al-Barzanji akan menyebutkan nukilan dari Imam Syafi'i. Dan nukilan dari Imam Syafi'i ini beliau rangkaikan secara global dengan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, beliau terangkan tiga pendahuluan. Tiga pendahuluan dari Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu beliau akan masuk merinci pembahasan akidah yang diuraikan oleh Imam Syafi'i. Ini secara global pembahasan dari buku ini yang insyaallah taala akan kita bahas. Baik, waktu sudah berlalu sekitar 5 menit dan insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua setelah salat duhur. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.